yakna bihan nas. Maka bahwasanya kalau kabar itu memang ada di diri kaum yang kotor dan mereka niatnya membunguli akan masyarakat. Wadzallat yaminha ulail awam masakin yasabun habib badalat karamatin. Dan karena orang awam ini sedikit ilmu agama, maka dikiranya nang ada bujur dikiranya benar. Nah, payah simna dhanna fi arbabia. Maka baik sangka lah orang yang apa tadi sakti-sakti tadi. Payah hubluna bi mutaba'atin, maka sasetah orang-orang yang awam tadi. Karena menggiring yang itu tadi saset sudah. Wahum la yashkurun, mereka itu kan pasal. Kalau gitu orang yang aslinya istiqomah, Qur'annya ada, hadisnya ada, perkataan ulama salihin ada, gitu lah. Gurunya bujur-bujur, ikhtisal ilmunya, ikhtisal amalnya kepada Rasulullah SAW. Walakinin tamyiz baina karamatil awliya wa ma yaqulu an hawlai subata il qattani asirun jiddan. Tetapi sayangnya bahwa membedakan antara karamat wali yang sebenarnya dan di antara orang-orang yang saksi-saksi itu aja tadi yang gawiannya adalah mampetnya orang asirun jiddan. Membedakan itu sangat sulit, sangat sulit. Kadang-kadang kurang menang sakti itu belang ke rumah kita. Lalu kita terima tanda. Keluar menyatakan adanya guru, maafui kalau gitu enggak. Jadi undangin ujur. Ya kasih kali maafui, ilmu enggak. Nah, dijual ternyata itu. Layaknya dulu pasal lasu. Hampir-hampir seseorang orang awam itu pada kalau melepaskan diri tidak tertipu. Walaysa ila mahalika illa sabirun illa an yu'tabara halal. Dan tiada kepada mana yang demikian itu perbedaan jalannya kecuali illa yu'tabara hadzal insanu alladzi yadru anhu al khariqa min ajdad illa an yu'tabara halul insan alladhi yasduru anhu min hadzal khalqa min sadari af'ali wa husni tadayyuni wa hamidi fara'iqi. Acara kita dulu perhatikan bujur-bujur keadaan manusia itu, di periksa bujur-bujur dulu. Periksa bujur-bujur ulang nak kalau utas gin periksa banget apa pina palsu. Apalagi nang ini masalahnya hendak umpat di bidang agama kada gampang menyesatkan. Pertama, benar segala perbuatan. Dua, bagus agamanya. Tiga, terpuji perjalanan hidupnya. Kada pernah dikiau oleh kenapa bubuhan antar agama. Nah, kada pernah dikiau polisi. Itu perjuangannya secara ringkasnya kayak itu. Lamun di kantor agama bisa berhubungan dengan jubat, ya. Ada parutnya, ada salahnya, misalnya ya kelak. Babi ini misalnya mak mengadu lawan pengurus, babi kan bagus dah. Nang wali-walinya mati ya, nang kakaknya ini tumbuhan, timbulan. Ajaib juga lah. Secara kasarnya tak, nang alim-alimnya habis, dukun batas beh. Dukun batas beh di tangan, apa salahnya? Sangat murah. Dukun batas beh di bulu, sangat murah wali. Terbang dipakai gasan ulang sepak bola, gasan ulang bulu tangkis. Kan ini si apa orang berpengen tenang macam-macam ya Allah. Sudah kasih itu main-main. Fama yakadu ya sabisu alaika ilan karamatul akhiyat wa fitanul asyar. Pabila ikan mau memandang kaya itu, maka hampir-hampir tidak ada lagi keraguan-raguan atas engkau. Pada ketika engkau udah menoleh bagaimana orang-orang yang sebujurannya. Wahada ilmun dapat katanabah lahu. Dan tajak insyaAllah ta'ala ibadah. Nang aku sebutakan di atas itu ilmu yang bermanfaat maka ikan hendaknya pegang. Insyaallah dapat manfaat. Nakal nang ma'atuni lima primi nukurukil khalikil hasil ala jasakim wa ayah. Wa qad haqqaqa dzalika ayyuban ayyuhu yasihihu wa ta'ala bi rabbih wa bayyanahu bayyana syafi'an fi akhir al-fasl al-awwal min Fatima wa qal radiyallahu anhu qultu wa ahlu tawalluhi wa tajazzi kathir la yanhasru 'adaduhum wa la tusaw karamatuhum wa majduhum. Bermula orang-orang yang bisa membagi-bagi awaknya. Ya kan di rumah sini nah ini membaca kitab di sebelah kanannya baca-baca juga di sana punya juga membaca tak imbel waktunya tak jadi ngerti maka yang banyak desain aja tak main tinju di mana-mana titik membuka kan ada padahal mereka pun sih aja jadi itu bubuhan buat desain aja ya namun bisa punya karya itu pun jempa lama-lama lagi ya Allah ya lintut aja karya itu. Kadang-kadang kita ni bunga, pada tahun yang boleh itu kita dihati sampai dulu lah, pada tahun lah. Jadi yang mudah dah tertipu, jangan mudah tertipu. Senang selamat mana sudah yang menemui itu maksudnya. Quran, tawal, jalahir, tawal, zikir, itu sudah. Jadi kena bertahan, nyata bangga selamatnya. Bangsa manusia ngalih ya. Apalagi yang sudah umur 60, apalagi yang para 70, sedang aja sudah pulang. Walakin fakta syabau bihim man laysa minhum. Wa yadkhulu nafsahu wa yudkhilu nafsahu bitazwir ma'ahum. Man huwa kharijun kharijun anhum. Idlam yadlam finnas al-kadhib wa-salik wa-tayam al-fasik wa-sabi'u siddiq wa-dindik. Nah, tetapi selama dunia beredar, tetap golongan yang dua ini ada. Nang golongan jujur lawan nang salah. Fa in qulta fa hadha yu'addi ila al-ibas. Fasilaf an-nas sifat orang qawat wa nafais al-mustajadah. Fa kaifa ya'taqidu man la yadri anna ila ayyi al-qiblatain yarji'. Wa man inda qadahu lil-nafsi munjih. Fa ma jawab. Jikalau bertanya engkau, bermula kata-kata sampian yang di atas itu membawa kepada samar. Kenapa? Karena manusia kada sama sifatnya dan kada sama juga nang apanya nang gawiannya nang enteng nang gawiannya nang bagus. Bagaimana dapat mengikatkan seseorang yang belum ia tahu kemana kiblat dia menghadap dan siapa jua pun nang didapat dipercayanya. Sama jawab Zohara li wallahu a'lam mabsutan wa mukhtasaran thumma awradan wa suruf wa qala ba'dahu wa amma al-mukhtasar ana jawab wa ijazil basit wal itnab bi hadhihi taqsimat wa aqsam min turab fa huwa an taqula an-nasu ala aqsam ismun ta'naqidu wa ismun la na'taqidu wa ismun natawaqqafu bihi. Ringkasnya manusia itu terbagi atas tiga bagian. Ada satu bagian yang kita percaya, ada satu bagian yang kita kada percaya, ada satu bagian yang kita ragu-ragu. Tarqismul awal mu'taqadun bi hadits al-asya. Ada pun yang kita percaya, ada ingkar, maka bisa dengan kelab satu daripada tiga perkara. Pertama, ayat taqidahu ahlul ilmi al-ba'din ala ayat sifatin kana. Bahwa membenarkan akan seseorang itu ulama-ulama ba'din ayat apapun sifatnya. Artinya sudah ijma ulama nang ahli batin memadakan bahwa ilmunya orang itu bujur. Asani an la yusirru ala munkarin zahirin. Dua. bahwa orang itu pernah mengerjakan kemungkaran tetapi kadang-kadang mati. Artinya inya bertaubatlah. Kada terus-terusan mengerjakan maksiat, bertaubatlah. Wa salitu nam ketiga, an yai jami'atun kiyana wa karama bisyafsina. Mal israt ala ba'dun munkarat terbahaya. Nam ketiga, yaitu nam kadang awam sekali kita berparaknya dengan orang lainnya. Yaitu agamanya kada tapi sempurna juga. Ya ka bidang tauhidnya, tasawufnya, ya ka fikihnya, ada bujur juga. Masih mengerjak kebahagiaan yang mungkar pada zahir. Masih aja tapi mengerjak yang mungkar pada zahir seperti mengupat orang. Ada senampilan masih aja. Kenapa ada? Keuntungannya menyambat di orang pada zahir lalu. Lan takilu ilmu ibadat asya. Nang kedua daripada tiga bagian. Nah ini orang-orang yang tidak sama sekali kita itikafkan. Jangan kita percaya. Yaitu tandanya tiga perkara. Al-awwal israru ala munkarin fi dhahir syari'ah aliman biha. Orang itu mengakali pekerjaan yang mungkar pada syariat fikih serta inya tahu aja akan dirinya itu mengerjakan salah itu. Nomor dua, wazani adamu buhuri khalqan adaminu, tidak ada keramat sama sekali di dirinya. Wasalat adam ilmina bihtipali ahli ilmi batlan fi. Nangka tiga sudah juga takun-takun akan ulama-ulama nang harat-harat batinnya. Anu, kada dengan tangannya, sikung kada dengan tangannya, kada dengan papunya. Berarti kada pernah, kada dapat tahun ulama batin nang harat-harat itu. Nah ini manusia yang ada kawal itu adatnya, kita kada bapak sama sekali. Biar kaya mereka harusnya bisa terabang ke atas. Nah kalau bahari itu ilmu-ilmu bahari itu kan ilmu bajajar jauhan. Nah jadi ilmu bajajar jauhan itu hilang, terabang, itu tebal, macam-macam itu. Lalu imbahnya siapa kuat, nah yang lemah jadi makanan. Itu bang bahari itu. Limbah itu pertengahan dunia berubah menjadi baik. Sesudah Rasulullah dilahirkan. Sesudah Rasulullah wafat, berubah pulang. Kembali tinggal di kita kepada zaman bahari. Jadi dia muberen. Aku pernah ziarah ke Kelampayan, Takubah. Takubah apa? Anggah. Nang jaga waktu itu Guru Usin Sabri, Guru Usin Ali, nang jaga. Sesudah gantun dia roh hendak boleh ke dapat lonceng ini. Dia kita berubah. Dia ini ya, kenapa jauh. Tapi adanya wajar, orang jauh kasih kupiahan, mengaku guru agama, kan jenis dia. Guru agama ada berkupiah, kan orang bahari. Pakaian aja sudah lain, pandangan orang tua atau bahari. Ini yang perlunya diketahui ini kan kalau pina kita tahu empat lawan nang anu pada keadaan pada istiqamah pada itu benar ya. Wal qismu salis mutawaqqafun bi jama'i al-alban dan nang kita itu ragu-ragu ada terkumpul di badannya tiga. Al-awwal zuhur qalbi ada namanya ada tapi ada di dirinya. Nomor dua, jahlu Nabi Alif kita, balon tahu lalu, ulang ini. Tapi mau dilihat akhirnya, itu bang sudah, ini bakal lama. Tapi kita balon tahu. Balon tahu. Nangka tiga, israru alal mungkar al-mazgur ma'il mubi. Wal mazma'anu amal. Dan nangka tiga, masih aja lagi ada marjakan nang mungkar-mungkar itu tadi. Ma'il mubi serta inya tahu nang dirinya itu mengerjakan yang salah taruhnya. Nah ini yang kita bicarakan. Fa in zahara lana ma yaqdi salahan aw talahan amanna tabawwa. Apabila kita lihat punya marjan yang baik, nah kita padahal baik. Karena ada keburukannya mencungul 2-3 butir padahal dia salah. Min dua lagi. Wa illa fa in kana munkaru fahishan janana. Lamun munkarnya itu jelas dan nyata, maka kita kada bakawan lagi. Wa illam yakun fahishan qalaqna, tapi lamun inya kada nang seberapa banar tetap aja hubungan tetap. Wallahu a'lam. Fahadha muqtasarul awal fi nahwi sab'in apa subuhi kalamin ka subuhin min kalami ma'asti'ya bi jami'i ahkami wa hadha alladhi dzakartuhu fi majhulil hal idza lam yubhar lana halu anna nujanibu wa nukhalifu hasas ba wahsyir munkar wa adami tafsir tutu dharika ala jihad rahim wa illa falaysa yaqbal wali asad as-siddiq wal wali sadiq min as-sahir az-zindiq wal fahim al-fasiq ramun tidak jadi maka kada samar lagi wali nang sebenarnya daripada dukun nang zindiq nang fasiq dukun tu nyaman badannya nya pasang anu batu 3 biji jenis nana nana sanggo batu di mana sakitnya di parut ambil lelon tangan nana di parut dulu ah ambil dulu kenapa kada anu kan nya tadi minyak kenapa kada lu sanggo kan nya lalu aja ambil sedikit lalu nana lalu apa namanya lawan kapur nah ini sudah jadi sedikit tadi nah lah. Nah, mencongolnya sudah tak? Nah, iya. Darah ada apa ada datang di mana? Lamun batunya dalam parut, misalnya ada darahnya. Aduh, lamun diri sudah tua, haji pulang, dawian ini kurang. Betul betul aja kalau kesian umat Rasulullah. Diri sudah umat Rasulullah, diri sudah umat Rasulullah, sudah umat Rasulullah. Kenapa tak keluar daripada partai umat Rasulullah? Kenapa? Man ghasyana falaysa minna, siapa yang mengguri kami, bukan umat kami. Keluar daripada umat Muhammad, jadi umat siapa? Buktinya indah, di mana pun sakit, di pinggang, ada sedigi. Di mana ada, tak di batas, mesti ada di batas aja ruang nang sakit nih. Ini habis sudah batunya 3 aja, dasarnya ada aja. Menyerah pun ini orang yang mampu mengulih orang cara-cara macam-macam semesta. Ya kita kalau ada wasiat guru-guru kita diamalkan oleh wasiat guru. Ujar guru kalau biasanya melihat ini sudah jangan ngurusin lain, ngurusin sendiri, ya udah. Ingat-ingat takkan wasiat guru-guru waktu guru teman kah, waktu berduaan malam, berduaan siang, apa wasiat kirim itu ingat-ingat apa? Wasiat guru angkat kan kursin alika, wasiat guru sin kaderika, wasiat guru saranika, wasiat guru bangilka, wasiat set aminka, apa? Wasiat Allah wakar ka al-amsi al-mangbak melakbar bil-aqtas wa makkah. Allah. Kembali pada itu yang untuk selamat sudah habisnya. Bal ma'arifun di hadha min adna mukhalafat wal min jalbir ru'yah. Falaysa sima'ul muqarrabin al-abrar ka sima'il mutazandiqin wal hujjar. Bahkan namun ikan mau melihat ke bujur-bujur, pinandu aja sekali memandang surat pinandu. Sebab sudah kelihatan di pakaiannya dan sebagainya itu kelihatan sudah. Bicara-caranya sudah itu juga. Allahu Akbar. Intahal maksud min wallahu a'lam. Khatimatun. Nah ini adalah penutup kitab. Nas'alullah husnaha. Tashtamilu ala tahzir min al-bid'ahil mubawwa'a mudillah. والعزم على التمسك بطريقة أهل السنة والجماعة. Satu kesudahan. Kami memohon, kita memohon akan husnul khatimah. Yang isinya supaya kita berhati-hati, berjaga-jaga, waspada dari bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. dan memaksa akan kita semua supaya berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik artinya i'tiqad, tauhid dan tasawuf, maupun fikih dan amaliyah. Ini harus kita pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab ini nanti jamin masuk surga. Adapun yang 72 golongan ahli bid'ah dalalah itu dinyatakan oleh Rasulullah neraka. I'lam anna maurida ahli sunnah wal jamaah alladzina mutazalu ma'amara Allah bi wa nahum anhu bi qawli ahli sulam alaikum bi sunnati wa sunnati al-qa'idin wa syadina mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawazid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa hadits as-sabiq min ahad apa man muhdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka melaksanakan suruhan Allah dan menyuruh akan orang lain mengerjakan suruh Allah dan menegah akan mereka itu Allah Ta'ala daripadanya biqauli al-salam Nabi, ujar Nabi alaikum bisunnati, lazimi oleh kamu memegang sunnahku. Lamun pada alim kata kakak sudah ini pada kakak sudah ini pada alim kalau tahu di sunnah Nabi, sunnah itu perjalanan. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti akan perjalanan khalifah empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ar-rasyidin yang empat itu orangnya memberi petunjuk dan diberi hidayah sesudah Nabi. Berpeganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah yang empat sahabat itu. Nah sekarang kita sudah mendengar kabarnya bahwa sahabat empat itu satu wajah yang disukai oleh orang sekarang sebahagia yang disebut Syiah. Itu inya hanya suka dengan Sayyidina Ali, Imam Ali, putingnya di bawahnya Hasan Husain tulang. Nang lainnya dijajak dijajak ngaran-ngaran tulisannya ngaran-ngaran Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Itu semuanya di pada kalinya para sudah macam-macam. Sudah banyak juga si anak ini di Indonesia. Kalau di Iran gak lama, banyak. Kalau di Irak separuh. Mendirihat surbannya, pakaiannya, apa itu? Bah, pada tahu orang melakukan cinta. Bahasa oleh janjaknya pina panjang. Oh iya, orang tekan beratan. Pada tahu orang Syiah. Ini mesti ampet-ampetnya lalu bahkan seluruh sahabat Nabi kita padahkan bagus. Nah, jangan beda membedakan, jangan. Setelah berbeda olehmu dengan dia, dan gigit olehmu akan dia dengan gigi, jauhi olehmu akan segala perkara yang baru yaitu bid'ah. Maka fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah, tiap-tiap artinya apa, anu nang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, semuanya bid'ah nang madmumah yaitu sesat. Wa la yusabbiq man hadatsa bi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa raddun. Barang siapa memperbuat satu perkara di dalam agama ini yang tidak ada padanya dulu, maka itu hendak ditolak. Wa ja'a bi tasdid bin al-bid'ah wa tahdhiha wa mithlihim 'alaiha sallallahu dari sunnah. Dan dia datang lagi hadis di dalam bersamatan anu apa namanya bersamatan bahaya-bahaya ada bid'ah dan orang yang mengerjakannya dan menolongi atasnya dan orang yang berpegang dengan jalan sunnah maka sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabu ahli sunnah wal jamaah yaitu yang bekerja Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dan orang-orang yang mengikut akan mereka itu Nabi Musa dengan kebaikan. Banyak hadis sahihatan, hadis yang sahih banyak. Minha ma rawahu muslimun an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin ba'dahu Allah qabli fi ummatin illa kana lahu min ummati hawariyyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnati wa qawlun jamrihi. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang nabi pun yang dibangkitkan Allah Ta'ala sebelum aku menghadapi umatnya malaikat. Umatnya terbagi, ada hawariyun pembantu, wa ashabun ada juga sahabat. Jadi kayak apa aja zaman orang-orang baik itu ada kawannya. Siapa kawannya yang baik? Jadi ujar arwah, julak lari kata bertahan mati berguling di serongan sampai ke kubur tempat atas ada awal mencintai lehakan gitu mengurus macam-macam. Ujar kadang-kadang kawan itu orang halat tak gula kada bejiran kada apa pun kada nang itu nang turun tangan saling haraya yang jadi ada manusia tiap-tiap masih hidupnya ada yang kawan, ada yang lawan, mesti dua ada. Kalau pun lawan berataan, kawan berataan, kabar. Si ada kawannya, ada lawannya, pasti sudah. Masalah lawannya ini ya macam-macam. Muka kerjaan, Rikul Nabiin, aduan wanjal mujrimi. Nah, itu. Tiap nabi itu pasti diulahkan musuhnya, yaitu orang-orang berdosa. Jadi kalau pilihnya berdosa, memusuhi yang nabi, musuhi rohwali. Karena dosanya namanya lo ingin musuhi. Kalau usah nandak aja kalian musuhi. Laka-laka banting setir aja udah. Sebab para-para mana sudah umur rumah aja ketika umur. Tinggal menyebelah aja lagi menyebelah aja. Lagi. Ya akhuduna bi sunnati rasul amri. Manusia-manusia itu, nabi-nabi itu diikuti oleh pengikutnya masing-masing. Mbak semalam itu kalau kisah Nabi Ayyub garing kalau sirin. Lalu dituduh oleh Iblis bahwa penyakitnya ini kan menular ke lain-lain. Ada boleh tinggal di kampung lagi. Tulak-lak bini kidin nang debat baik untah. Saikun nang pengaran Siti Rahmah. Nitu nang manggiri ngakam kemana. Kautan. Jadi ada aja yang mengawani. Sebutin lagi nih kisah julak bari lancar kisah ini nih. Yaitu Abdul Salam Al-Lakhlani. Nang mengarang itu Abdul Salam Al-Azibat Kubur. Nah, karena Sidin itu dizolim, difitnah oleh orang-orang yang pada senang lawan Sidin, sehingga laporan sampai ke raja. Lalu Sidin menang ditangkap sama pribumi. Ujar Sidin, entah ini enggak. Betulak aja pada rumah sebelum jangan ditangkap orang, sudah ditangkap dibunuh. Lalu Sidin meninggalkan rumah tengah malam. Gulingan yang lain sudah bangun tengah malam Sidin. Lalu Sidin hendak keluar pada rumah. Sekalinya kucing yang diilmu Sidin ini kadang lambat pisah lawan Sidin. Akhirnya beberapa kali terjadi nyata itu. Ujar Sidin, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku. Sudah nyata bahwa pian ini kasih saya. Buktinya kucing ada aja lagi yang sayang lawan ulun pada berapaan menyariki. Artinya membini anak Tuhan yang untuk ipar keluarga jiran sudah senangnya anjak kan maka tujuhnya lagi. Tapi kucing masih tak tujuh. Nah ini bukti yang kasih sayang yang ambil sebutin ini. Lalu dia di malam sudah kucing tadi bosan. Apa terjadi di kampung? Apa terjadi di negara? Acau balonnya. Lalu raja sadar di mana sebenarnya ketawa bahwa kesalahan ini karena orang nang wali itu nah diusir menjadi maka ini bahayanya. Datangnya hari ini dapat suruh boleh ke kampung. Aku mau ke kampung boleh, tetapi aku yang mengatur hukumnya dapat di kampung ini di negara ini ikam sebagai pelaksana aja. Apabila mau, aku boleh pulang ke kampung, aku tidak tetap aku di tempat berputar. Ingin dia raja, ya boleh pulang. Banyak lagi kisah-kisah arwah mula. Arwah siapa lagi? Guru Sarani, Guru Bangnya, mungkin pakai kisah-kisah. kalau usung ahli tadi kita tengah jalan aja ini mereka sampai ini empat yang pertama kita bawa barang yang bawa wadah dan yang pertama jemi ya sudah biar orang di dunia sabar apa anak karena kata tujuh lawan nyawa rezeki nyawa pada hilang berataan mencintai nyawa rezeki nyawa ada bertambah jujur kata ya sudah kemudian ada timbul satu golongan yang lain ini orang sebelah lah harusnya. Mereka itu banyak golongannya dan mereka itu berbicara lancar bapidatu Arab baca khutbah nah tapi yang diucapkannya itakullah inya sorong belum takwa lagi wani-wani menyuruh orang takwa kadang-kadang keguruan disuruh takwa jadi guru gak tahu ya kalian di rumah wajah karun ngalayuk marun, nah tapi gawian luput. Banyak ternyata ini kita tuh pegawai, 64 tahun pegawai tuh, banyak udah. Nah kakak ini pandirnya aja, gawinya luput juga. Saman jahat awam biada, ada apa-apa sama sekali, maka imannya pun tadada setimbang. Biji sesawi lagi. Tapi ini mengumpat kita. Wa akhraja aydan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun fi akhir zaman kadzabun yatunakum min ahadith ma lam tasma'u antum wa la abaukum la yudillannakum wa la yaqinannakum. Ujar Nabi sallallahu akan timbul di akhir zaman ulama-ulama yang pendusta. Mereka itu memandangkan hadis padahal kada. Lantaran nyawa kada sekolah, kalau masih, ya kan sekolah tahu itu bukan hadis. Sekarang ini harusnya guru aja hadis, tapi dibaca lagi, dahulu rami. Jika kalau yang sekarang ini mengaji hadis, usin apa? Usin apa? Apa? Usin Ali, apalagi teman mulia, apa banyak orang itu membaca hadis. Habis riadul sore, habis berapa lagi Bukhari, Muslim, dan sekarang di mana lagi ada? Ulama-ulama yang tua, berarti imannya tua, Islamnya tua, Islamnya tua, amalnya banyak. Mana lagi, mana? Mereka itu membacakan hadis padahal kamu tidak pernah mendengarnya dan bapak kamu pun tidak pernah mendengar. Artinya orang-orang yang maula-ula hadis. La yudullannakum wa la tanakum. Ujar Nabi jangan sampai mereka menyeret kamu kepada kurang-kurang itu. Dan jangan sampai mereka menfitnah akan kamu. Wa akhraja ayyuban an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ladzi anzala alaikal kitaba min ayatin muhkamat wa qara ila qawlihi wa ma yaqulu lahu al-arba Allah subhanahu wa ta'ala alam ulun sarumah tanggaan banyak-banyak minta ampun minta maaf minta ridha minta halal segala macam dan mohon didoakan ulun sarumah selamat panjang umur. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوق يعني وأنا من قبلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعلى من نبيا وإن شاء الله تعالى آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان اللهم أحينا بالإيمان اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وتوفنا مع الإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحم يا رحمن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.

حميم عين صاد نون والقمر لا يسجد. Itu semua awal-awal ayat itu kebanyakannya mutasyabihat, la tufhamu ma'aniha, kada tahu manusia paham maksudnya, hanya Allah jua. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya زَيْغٌ مَيْزٌ عِنِ الْحَقِّ, cenderung meninggalkan yang benar. Manusia yang hatinya meninggalkan yang benar. Tatkala membaca ayat-ayat yang tidak dipaham maknanya atau mutasyabihat itu, fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka selalu senang mengikuti yang mutasyabihat tadi dari Quran. Kenapa? Ibtigha'ul fitnah. Karena mereka itu menuntut akan manfitnah. Siapa yang difitnah mereka? Lijubhalihim, bagi masyarakat yang jahil masalah Quran. Macam apa caranya? Ba'dawku inti syubhat wal labas, sesudah mereka itu memasukkan orang-orang yang masyarakat awam ke dalam kesesatan dan kesalahan. Jadi ini namanya ulama dajjal. Jangankan tahu di tafsir, tajwid saja dalam nusoh sorot pada mengerti, nahu pada paham, balaghah pada mengerti, usul tafsir pada belajar, sudah bapidatu di tengah kurang banyak. Nang sebanyak-banyaknya itu dibungulinya. Ketujuh banar mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Dibacaannya pahamannya tadi dengan akalnya kepada orang-orang yang jahil. Kalau orang jahil itu sugih, habis duit. Kalau orang jahil itu berpangkat, melapas itu kepangkatan. Kalau orang jahil itu banyak isi bini lawan anak, ada tahu di bini di anak lagi. Asyik lawan ilmu itu aja. Ketinggalan kewajiban-kewajiban. Ini Tuhan sudah menyatakan saya itu. Rasulullah akan bacakan, Siti Aisyah akan riwayatkan. Wa badi'a ta'wilih, lalu mereka itu maulah-ulah ta'wil daripada ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Maksudnya mereka itu memaham akan ayat yang mutasyabihat dengan akal pikiran mereka. Apalagi diulas satu kitab yang dinamakan terjemah Al-Qur'an. Padahal si tukang terjemahnya ini gawiannya kada bagus, makanannya kada bagus, minuman kada bagus, gaulan kada bagus, ngurus anak kada bagus, bus kada bagus, macam-macam. Tapi jadi ahli terjemah juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ma ya'lam ta'wilahu Allah. Tidak ada yang mengetahui akan tafsirnya Yang mutasyabih itu hanya satu, Allah yang menyusunnya. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون الثابتون المتمكنون. Orang-orang yang berilmu benar dan dalam ilmunya, mereka mengatakan kala membaca atau mendengar atau melihat ayat mutasyabihat, apa kata orang yang benar, orang yang alim, amanna bih, ay bil mutasyabih, annahu min 'indillah wa la na'lamu ma'na. Kami beriman bahwa mutasyabih itu dari Allah juga dan tidak ada satupun yang tahu maknanya. Kullun min 'indi rabbina. Ay kullun min al-muhkam wal-mutasyabih min 'indi rabbina subhanahu. Semua ayat yang muhkam, yang jelas, dan yang samar, dua-duanya dari Tuhan. Begitulah orang-orang rasikhun fil ilm. Orang-orang selamat membawa kawan-kawannya supaya begitu. Yang mutasyabihat jangan dipikirkan maknanya. Bagaimana aja kita kada kau sampai. Yang penting kita percaya ini dari Allah, Allah yang mengetahui selesai. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. أي وَمَا تَسْتَعِدُ. Tidak ada yang sadar melainkan orang-orang yang diberi Allah ulul albab, ashabul aql, orang yang waras akal pikirannya. Itu di dalam surah Al-Imran ayat 7. Tafsirnya tadi adalah tafsir Al-Jalalain. Qalat, berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fa idza ra'aytum alladziina yatabi'uuna ma tashabaha minhu. Apabila ada orang yang suka memaham akan ayat yang mutasyabih tadi, faulaika alladziina sammahumullahu ta'ala, maka itulah orang yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi, orang yang mensifatnya. Fahdaruhum, ujar Nabi, berjauh kamu sejauh-jauhnya dari mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Wa indi darib bil harith al muzani qad wala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ahya sunnatan qad umidat ba'di falahu min al-ajri mithlu ma 'amila biha min ghayri an yanqusa min ajrihim shay'an. ومن ابتدع بدعتنا يا رب الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل عذاب من عمل بها لا ينقص ذلك من أجر شيئا رواه الترمذي أو كما قال. Barang siapa menghidupi ia satu sunnah daripada sunnahku yang sudah dimatikan orang banyak. Sesudah wafatku, lagi aku hidup, sunnah itu semua marja. Sesudah aku meninggal, lalu orang kada ada lagi yang menggalinya sunnah itu. Ada nama mulai membuliki pulang sunnah Nabi seperti sikat gigi umpamanya. Hendak boleh فله من أجر مثل ما عمل بها. Ada yang lain mengikuti basket gigi juga, maka berapa banyak orang yang mengikutinya, seitulah pahala orang yang menghidupkan sunnah yang mati tadi. Luar biasa. Min lain yang kosong min ulum sehat, tapi pahalanya orang-orang yang mengikuti dia mengerjakan sunnah yang sudah mati tadi, tetap kada dikurangi. Allah ulahkan, Allah bikinkan pahala-pahala sebagaimana banyaknya orang yang mengerjakan sesudah inya tadi. Untuk inya, git inya kada dikurangi. Luar biasa. Sebaliknya min waman ibtada'a bid'atan la yardaha Allah wa rasuluhu kana 'alayna idzni mithlu 'adzab man 'amila biha la yunqadhu dhalika min anzari shay'an wa kull mili. Barang siapa mengerja bid'ah satu pun tetapi Tuhan tidak ridha, Rasul tidak ridha, adalah bagi si yang memulainya bid'ah itu dosa. Sebagaimana dosa orang yang mengamalkan dengan dia. Berapa banyak orang yang mengikutinya di dalam perbuatan bid'ah itu, inya dapat dua dosanya. Sedangkan orang tadi tetap dosanya pada dikurangi. Jadi kita jangan sembarang memperbuat sesuatu yang baru. Dilihat dulu apakah ridho Allah dan Rasul atau tidak. Kalau Allah dan Rasul tidak ridho, jangan diulang-ulang. Berapa orang yang ikut Tuhan kita, itulah sandangan dosanya kita. Kalau yang baik tadi, mulai aja supaya orang banyak seperti membaca maulid. Siapa asalnya baca maulid yang di Martapura membawa datang daripada Solo, sehingga sampai ke ulu sungai yang mengamalkan, makanan asal membawa dari Solo itu pahalanya dapat terus walaupunnya mati. Siapa yang berorkestan pula? Nah, siapa yang asal memulai berorkestan itu, semua orang yang menuruti orkestan itu, pas dosanya sama dengan ini aja. Jangan dimulai yang jahat itu, jangan. Rawahu at-Tirmidzi wa fi hadha al-hadits takhsisun min itlaq al-hadits as-sabiq. Bermula hadis yang kedua ini adalah menentukan bagi umum daripada mutlak hadis yang dahulu. Yang dahulu hadisnya umum, ya ini khusus perinciannya. Kullu bid'atin dalalah. Itu yang dahulu. Maksudnya kullu bid'atin la yardha Allah wa rasuluh. Begitu. Jadi bukan semua bid'ah, baca maulid bid'ah, talqin bid'ah, tahlil bid'ah, bukan begitu. Bid'ah yang dilarang itu bid'atin la yardha Allah wa rasuluh. Yadullu bimakum anna minal bid'ah ma yardahu Allah subhanahu wa rasuluh. Jadi hadis ini mengatakan ada bid'ah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kerjakan. Makan nyaman bid'ah, tapi Allah dan Rasul senang. Riba aja. Bid'ah juga cukup konbolat. Rumah bagus, luas, bid'ah. Tapi riba Allah dan Rasulnya. Karena menyukuri akan pemberiannya. Boleh. Bukan semua bid'ah boleh. Enggak. Kullu bid'atin la yardah Allah wa Rasulullah. Itu nang dalal. Kama saya di tafsirum an a'immatul hadis. من أثناء حديث ابن رواه الترمذي أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين بدأ غريبا ويستعمد غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء ومن الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. Rasulullah bersabda bahwasanya Islam permulaannya tidak dikenal orang, hanya dia sendirian, tidak ada teman. Dan ada nantinya orang yang mengerjakan Islam sebenarnya dibepet oleh keluarganya, jirannya, kawannya, dan semua membepet, hanya dia sendirian. Rasulullah sudah mengatakan begini, sendirian, apalagi sedang sakit, keluarga enggak menjenguk, jiran tidak menengok, kawan tidak mengelami, apa, sendirian. Memang orang yang kuat Islamnya begitu di akhir zaman nanti. Nadina bada'a ghariban. Sungguhnya Islam itu menyendiri pertamanya. Wa sayahudu ghariban kama bada'a. Dia akan kembali putarannya sebagaimana aslinya, yaitu tidak banyak diamalkan dan dikenal orang. Jadi kalau kita mengamalkan Islam, dianggap orang ini adalah ketinggalan zaman. Yang bid'ah dalalah, yang modern-modern, itu yang dijadikan sunnah. Kembali kepada Rasulullah. Maka sangat beruntung besar orang-orang yang gharib itu. Orang yang memegang Islam sebenarnya, dia beruntung besar. Nah, apalagi Rasulullah mengatakan untung besar. Pakaian lebih dari cukup. Makanan lebih daripada cukup. Minuman demikian. Duit demikian. Apalagi. Cuman kasihannya tidak bisa punya.